Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bahwa ataf itu ada dua macam. Ataf bayan dan ataf nasab. Kita telah mempelajari tentang ataf bayan. Ataf bayan ini ternyata tidak menggunakan huruf ataf. Ataf bayan ini mirip fungsinya dengan na'at, dan secara i'rab sama dengan badal, kul mingkul atau mutabik. Maka pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kembali tentang ataf nasak. Al-mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8. Atfun nasaqi huwa tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min khurufil atfi lahu ja'a zaidun wa aliyun. Ataf nasab ialah tawabi' yang antara dia dan matbu'nya diantarai oleh huruf ataf. Contoh, ja'a zaidun wa aliyun. Zaid itu matbu atau maktuf. Aliyun itu ataf nasab yang juga disebut dengan maktuf alai. Jadi kalau dalam istilah ataf nasab itu adalah maktuf alai, matbu'nya maktuf, ya. Ada huruf wawu, huruf ataf wawu yang menjadi perantara antara ataf nasab dan matbu'nya, antara maktuf alaih dan maktufnya. Nah, al-mas'alatu at-tasiyah, atfun nasab yatba'u matbu'ahu fil i'rabi faqat fil raf'i wal nasbi wal khafbi wal jazmi. Ataf nasab itu mengikuti matbu'nya dalam hal i'rabnya saja. Rafa ikut rafa, nasab ikut nasab, khafat ikut khafat, jazm ikut jazm. Masalah mudzakkar muannas tidak sama, enggak masalah. Masalah mufrad mutsanna jamak enggak sama, ya enggak apa-apa. Nah, masalah nakirah ma'rifat enggak sama, ya enggak apa-apa. Nah, al-mas'alatu al-ashirah, khuful atfi asyaratun indal jumhur wa tis'atun bitarki imma indal muhaqqiqin. Khuf ataf itu ada 10 menurut jumhur ahli nahwu, dan ada 9 menurut para peneliti dengan tidak mengikutkan imma. Artinya imma diperselisihkan apakah masuk dalam huruf ataf atau tidak. Menurut jumhur ahli nahwu, imma masuk dalam huruf ataf. Tapi menurut para peneliti, para pentahkik, imma tidak termasuk. Wa hadza shahih. Ini yang benar. Imma tidak masuk karena selalu bergantung dengan wawu atof. Sedangkan dalam kaidah yang disepakati tidak boleh ada 2 huruf atof yang beriringan. Sedangkan imma selalu beriringan dengan wawu. Wawu sudah jelas keatofannya, ya. Berarti secara otomatis imma ini yang harus disingkirkan dari huruf atof agar kaidah tersebut tetap terjaga. Tidak boleh ada 2 huruf atof yang beriringan. Sedangkan imma selalu beriringan dengan wawu. Maka pasti salah satunya bukan huruf ataf. Wawu sudah pasti atafnya. Berarti imma inilah yang tidak dianggap sebagai huruf ataf, tapi disebut dengan harfu tafsil. Naam. Huruf yang berfungsi untuk merinci sesuatu. Wawu ala kismain. Dari total huruf ataf yang ada, kita kelompokkan menjadi 2. Al-qismul awal at-tasyriku fil i'rabi wal makna. Kelompok yang pertama ialah kelompok huruf ataf yang menyebabkan ataf nasab dan maktufnya atau matbu'nya itu sama dalam hal i'rab dan makna. Dalam hal i'rab jelas antara ataf nasab dan matbu'nya sama. Dalam hal makna ini adalah ciri kelompok yang pertama. Secara hukum sama antara ataf nasab dan matbu'nya. Nah, contoh tadi ja'a Zaidun wa Aliyun. Secara i'rab Aliyun mengikuti Zaidun, ya kan? Secara makna sama, yakni secara hukum sama. Ja'a Zaidun wa Ali. Zaid datang, Ali juga datang, ya. Berarti sama-sama datangnya. Nah, namanya sama makna dan hukumnya. Wahia huruf ataf yang semacam ini yang bisa menyebabkan ataf nasak dan matbu'nya sama dalam hal i'rab dan makna ialah al-awwal al-wawu. Yang pertama ialah wawu limutraqil jam'i. Fungsi wawu ialah semata-mata menggabung antara ataf nasab dan matbu'nya. Tidak menunjukkan urutan, tapi menunjukkan penggabungan antara ataf nasab dan matbu'nya. Penggabungan dalam hukum, enggak ada urutan. Contoh ja'a Zaid wa Amr, Zaid dan Amr datang. Berarti Amr sama Zaid datang. Enggak ada urutannya. Terserah. Qablahu Amr datang sebelum Zaid, au ma'ahu au datangnya bareng-bareng, au ba'dahu atau si Amr datang setelah Zaid, enggak masalah. Kalau wawu itu fungsinya adalah limutlaqil jam'i, semata-mata menggabungkan antara ataf nasab dan matbu'nya dalam hukum fi'il atau hukum amil. Ini pendapat Alinahu Basah. Pendapat Alinahu Kufah, wawu itu menunjukkan tertib, urutan. Berarti ataf bayan atau maktuf alehnya itu setelah maktuf dalam masalah hukum. Ja'a Zaidun wa Aliun, berarti yang datang itu Zaid dulu baru Ali. Nah, namanya li tartib. Ini pendapat Alinahu Kufah. Nah, ada pendapat yang rajih, yang kuat dalam hal ini ada pendapat Alinahu Basah, bahwa wawu itu fungsinya limutlaqil jam'i, semata-mata menggabungkan antara ataf nasab atau ma'tuf alaih dengan matbu'nya, tidak menunjukkan urutan. Nah, astani alfa litartib wa ta'kib. Yang kedua ialah fa, ini fungsinya adalah menunjukkan urutan tanpa senggang waktu. Ta'kib langsung. Berarti matbu'nya dulu, baru setelah itu secara langsung ma'tuf alaihnya atau ataf nasaknya. Nahwu qawli ta'ala thumma amatahu fa'akbarahu. Kemudian manusia itu dimatikan, kemudian dikuburkan. Dimati dulu, kemudian dikubur. Ya, urutannya seperti itu. Namanya tartib wa taqib. Karena pada umumnya orang yang mati itu segera dikubur, tidak lama-lama. Ya. Nah, ini juga masuk kelompok pertama at-tasrif fi wal makna. Ats-tsalits thumma li tartib ma'at tarahi. Summa memiliki makna urutan, tapi ada senggang waktunya. Jadi matbu'nya dulu, kemudian agak lama, baru ataf nasaknya atau maktuf alaihnya. Nahu qawli ta'ala thumma idha sya'a ansarahu. Kemudian kalau Allah mengendaki, Allah mengumpulkan manusia itu setelah bangkit dari kubur, ya. Jadi setelah dikubur, kemudian dengan hari kebangkitan, ini masih ada waktu yang lama. Namanya tarohi, ya. Jadi fa dan thumma itu sama-sama menunjukkan urutan. Tapi bedanya kalau fa li ta'kib langsung tanpa senggang waktu. Kalau thumma at-tarohi, ya, ini ada senggang waktunya. Rabi' hatta bi arba'ati syurutin. Yang keempat hatta, hatta disebut huruf ataf jika memenuhi empat persyaratan. Al-awwal ayyakun al-ma'tuf biha isman la fi'lan. Ma'tuf berupa isim bukan fi'il. Ini ma'tuf alaih ya. Berupa isim bukan fi'il. Asani ayakuna dahian la mudmaran berupa isim tohir bukan domir. Asalis ayakuna ba'ban minil ma'tuf menjadi sebagian dari maktufnya. Rabi ayakuna ghayatan lahu, yang keempat menjadi batas akhir bagi maktuf. Nah, nahu akal tu sama kata hatta raksaha, aku makan ikan sampai kepalanya. Perhatikan raksaha itu isim bukan fi'il. Raksaha raksun isim dohir bukan domir. Kemudian raksun kepala ini bagian dari maktufnya, yakni sama ikan. Kemudian raksaha menunjukkan batas akhir, artinya yang dimakan dari ikan itu sampai batas akhir kepalanya, ya. Nah, maka di sini hatta disebut ataf. Tanbih, ya juzu al jarru li ismi ba'da hatta al anna hatta jar. Setelah hatta, isim itu boleh dijarkan dan hatta disebut huruf jar, bukan huruf ataf. Nahu akaltu sama kata hatta raksiha. Nah, jadi walaupun memenuhi syarat, tetap boleh isim setelah hatta dijarkan dan hatta disebut huruf ataf. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Nah, matla'i dijarkan, berarti hatta itu huruf jar. Wa yajuzu raf'u ala anna hatta ibtida'iyah wal ismu ba'da mubtada wal khabar mahdhuf. Nahu aqaltu sama kata hatta ra'suha. Ra'suha mubtada wal khabar mahdhuf ay hatta ra'suha ma'qulun. Boleh juga isim setelah hatta dirafa. Hatta disebut huruf ibtida'iyah. Isim setelahnya menjadi mubtada yang khobarnya dibuang. Contoh akal tu sama kata hatta raksuha. Raksuha mubtada, khobarnya dibuang. Takdirnya ialah hatta raksuha makulun. Jadi kesimpulannya, hatta itu ada empat. Ada hatta yang termasuk nawasibul mudhari, termasuk pada fi'il mudhari dan menasabkannya ya, dengan bantuan an. Yang kedua, hatta huruf ataf, berarti isim sesudah hatta i'rabnya sama dengan isim sebelum hatta dengan memenuhi empat syarat tadi. Yang ketiga, hatta huruf jar, berarti isim setelah hatta dijarkan. Yang keempat, hatta huruf ibtidaiyah, Berarti isim setelah hatta dirofa menjadi mubtada, khobarnya dibuang, takdirnya disesuaikan. Nah, al-khamis yang kelima termasuk huruf ataf kelompok yang pertama yaitu am. Litalabit ta'yin ingkanat ba'da hamzatin dakhilatin ala akadil mustawiyain. Tuh ba'nya kurang titiknya ya. Ya al mustawiyaini. Itu bukan ba' tapi ya ya. Jadi dikasih tambahan titiknya. Am fungsinya ialah talabut ta'yin, menuntut untuk memilih dengan pilihan yang jelas tertentu ya. Jika terletak setelah hamzah yang masuk pada salah satu dari dua perkara yang sama, namanya hamzah taswiyah. Jadi setelah hamzah taswiyah, jadi hamzah kalau sesudahnya adalah am, maka hamzahnya namanya hamzah taswiyah. Nahu azaidun indaka am amr, yang di sisimu itu zaid ataukah amr, maka fayuqal zaid. Ya, fayuqal zaid au amran, bukan am tapi au. Kamu harus menjawab zaid atau amr. Gak boleh la adri, gak tahu, gak boleh. Harus jawab salah satunya. Namanya talabut ta'yin, yang ada di sisimu itu namanya zaid atau amr, maka jawabannya zaid atau amr gitu. Makanya itu au kalam. Walau ucapu bina'am wala bila, tidak dijawab dengan na'am atau la. Wala biqaulika indi ahaduhuma li adami ta'yin, atau ya dua-duanya ada di sisiku. Nah, karena tidak menentukan salah satunya, enggak boleh. Karena hamzahnya hamzah taswiyah, amnya ditolak bita'in ya, minta jawaban yang jelas salah satunya yang mana. Begitu, gak boleh dua-duanya, gak boleh pakai na'am, gak boleh pakai la. Ini kalau terletak setelah apa ini? Hamzah taswiyah. Tahyir awal ibaha, ini bukan nomor 6 ya, ini masih sambung nomor 5. Angka 6 dihapus. Awal tahyir awal ibaha ba'da talab, di am. Enggak usah dihapus, tetap. Am fungsinya ialah talabut ta'yin, minta pilihan yang jelas. Cirinya terletak setelah hamzah taswiyah. As-sadis au, yang keenam huruf atafnya ialah au. Litahyir awil ibaha ba'da talab, fungsinya ialah milih salah satu atau ibaha. Boleh milih dua-duanya ya. Kalau tahyir harus milih salah satu, enggak boleh menggabungkannya. Kalau ibaha milih salah satu tapi boleh menggabungkannya. Ini kalau terletak setelah talab, setelah fi'il amr atau fi'il nahi. Nahu tazawwaj hindan au ukhtaha, menikahlah engkau dengan hindun atau saudara perempuannya. Ini ditahyir karena setelah talab kamu pilih hindun atau saudara perempuannya, enggak boleh digabungkan menikahi dua-duanya, enggak boleh. Wajarisil ulama'a awi zuhad, bermajlislah dengan para ulama dan ahli zuhud. Ini lil ibahah, terletak setelah tolak. Boleh pilih dan boleh menggabungkannya. Jadi bedanya kalau tahyir harus milih salah satunya, enggak boleh digabungkan. Kalau ibahah milih salah satunya tapi boleh menggabungkannya. Nah, bermajlis dengan para ulama yang enggak apa-apa, dengan ahli zuhud yang enggak apa-apa. Wal syak awil ibham awil tafdi naam syak awil ibham awil tafsil, itu bukan tafdil, tafsil dibuang titiknya, awil tafsil ba'dal khobar. Setelah jumlah khobaria bukan tolab, maka au fungsinya kadang risyak, menunjukkan keraguan, awit ibham atau untuk menyamarkan, atau tafsil untuk merinci, ya, tafsil bukan tafbil tapi tafsil, ini titiknya dibuang. Nahwu qawli ta'ala qalu labithna yauman au ba'da yaum ashabul kahfi, ya, para pemuda yang tidur di gua berkata, kita tinggal di sini sehari atau setengah hari begitu, ya, ragu. Berarti au di sini syak, menunjukkan keraguan. Ini kalau setelah khobaria, ya, bukan tolak. Wa inna au iyyakum la ala huda, kami atau kalian yang berada di atas petunjuk. Nah, ini menyamarkan lil bab, sebetulnya kamilah yang di atas petunjuk, bukan kalian, tapi di sini ditampilkan dengan pakai au untuk menyamarkan, ya. Kita lihat nanti kami atau kalian yang berada di atas petunjuk. Ini ucapan para nabi kepada kaumnya yang menentang, ya. Jadi secara hukum jelas para nabi yang di atas petunjuk, ya, tapi sengaja disamarkan. Naam, kami atau kalian yang mendapat petunjuk. Wa qalu kunu hudan aw nasara, mereka berkata jadilah kalian Yahudi atau Nasrani. Jadi boleh Yahudi, boleh Nasrani, terserah. Kalau enggak mau mematuhi hukum Islam, ya terserah, mau Yahudi mau Nasrani silakan, ya. Namanya tafsir. Jadi kalau au terletak setelah tolab, setelah fi'il amr atau nahi atau semisalnya, maka maknanya ada dua, tahyir dan ibahah. Tahyir pasti B salah satu, enggak boleh menggabungkan pilihannya, atau ibahah, pilih salah satu tapi boleh menggabungkan pilihannya. Kalau terletak setelah jumlah khobaria, ini bukan tolab, maka au memiliki tiga fungsi, kadang lisyak, kadang lil ibham, kadang litafsil. As-sabi' imma mithlu au fil makna. Nah, imma fungsinya sama seperti apa ini? Au, kalau terletak setelah tolab, maka fungsinya tahyir atau ibahah. Kalau terletak setelah jumlah khobariyah, maka fungsinya adalah lisyak atau lil-ibham atau litafsil. Nah, contohnya sama, tinggal diganti aunya dengan imma. Contoh tasawwad imma hindan wa imma ukhtaha. Nah, imma yang kedua itu yang selalu bersama dengan wawu, ya, yang disebut huruf ataf, wa imma ukhtaha. Tanbih, kila Innal atfa. Innama huwa bil wawi wa anna imma khafu tafsil. Yang betul itu kila innamal atfu huwa al waw. Yang betul innama al atfu huwa al waw. Wa anna imma khafu tafsil kal ula fa inna khafu tafsil. Ada yang mengatakan bahwasanya yang ataf itu adalah wawunya, dalam contoh wa imma utaha itu ya, yang ataf itu ialah wawunya, sedangkan imma huruf tafsil seperti al-ula ini huruf tafsil. Wa hadha huwa rajih wa bihi qala al-Farisi wal muhaqqiqun. Ini merupakan pendapat yang rajih dan merupakan pendapat pilihan al-Farisi dan para peneliti. Jadi imma selalu bersama dengan wawu. Menurut jumhur ulama enggak apa-apa imma huruf ataf sekalipun selalu bersama dengan wawu. Menurut peneliti termasuk di dalamnya Al-Farisi bahwa imma itu huruf tafsil bukan huruf ataf, karena selalu beriringan dengan wawu. Padahal kaidahnya enggak boleh dua huruf ataf beriringan. Sedangkan yang pasti atafnya ialah wawu. Berarti imma bukan huruf ataf sehingga dianggap huruf tafsil. Ini yang rajih. Kami kelompok huruf ataf yang kedua at-tasyrik fil i'rab. Fakat. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi tujuh huruf ataf tadi wawu, fa, thumma, hatta, am, au dan imma dimasuk kelompok yang pertama, at-tasyrik fil i'rab wal makna. Itu menjadi sebab ataf nasab dan matbu'nya memiliki kesamaan i'rab dan kesamaan apa ini? Makna. Ya, yang dimaksud kesamaan i'rab jelas i'rabnya sama antara ataf nasab dan matbu'nya. Yang dimaksud kesamaan makna ialah kesamaan dalam hukum amil, ya. Nah. Adapun kelompok yang kedua at-tasyrik fil i'rab faqat, yakni hanya sama dalam hal i'rabnya saja. Jadi antara ataf nasab dan matbu'nya itu hanya sama i'rabnya. Tapi secara hukum amil beda. Ini ada bal, lakin dan la. Jadi ma ja'a Zaidun lakin Aliun. Zaid tidak datang tapi si Ali. Secara i'rab Zaid sama Ali sama, ya kan? Tapi secara makna atau hukum beda. Ali datang, Zaid datang, Ali tidak. Zaid tidak datang, Ali datang, ya. Berbeda makna. Insyaallah pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Katanya